بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Masya Allah, hadis yang kita hafalkan pada malam hari ini pendek. Muhammad ibn Muthanna Yahya Ismail Qais ibn Mas'ud radhiyallahu an la hasada illa fithnatain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-imam البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الرياء في الصدقة باب رياء di dalam bersedekah. Apa hukum sedekah yang di situ ada riaknya? Riya beramal untuk dilihat orang lain, beramal untuk disanjung, dipuji oleh orang lain. Beliau membawakan sebuah ayat yang tersebut di dalam surat Al-Baqarah 264 dan beliau membawakan beberapa tafsir tentang ayat ini. Qala rahimahullah liqaulihi, dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala, يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan al-mann wal adza. Al-mann mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan masa lalu dengan tanpa hak. Wal adza, al adza menyakiti. Menyakiti orang yang diberi infak, yang diberi sedekah. Ila qaulihi, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Jadi satu ayat penuh, ayat yang ke-264. Kita baca tafsir yang dibawakan Imam Al-Bukhari, kemudian kita baca ayatnya secara lengkap insyaallah. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, salda, kata-kata salda dalam ayat ini yakni laisa alaihi syai, bersih, tidak ada apapun di atasnya, tidak ada bekas-bekas tanah atau pasir apapun di atasnya. Wa qala Ikrimah, dan berkata Ikrimah, wabilun, lafad wabil dalam ayat ini ialah matorun syadid, hujan yang deras. Watal, sementara lafad atal dalam ayat ini ialah annada, embun. Tayyib, kita baca ayatnya secara lengkap ya ikhwan. Dalam mushaf Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Al-Baqarah 264. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalian jangan membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan alman wal adza. Alman, ini terangkan tadi ikhwan, mengungkit-ungkit kebaikan yang lalu. Dia mengatakan kepada yang disedekai, misalkan fulan sedekah kepada orang lain, kepada si A. Dikana, ketika memberikan sedekahnya dia mengatakan, kalau bukan saya, siapa kamu ini? Kalau bukan sedekah saya, makan apa kamu? Hah? Jangan lupa dulu, saya ngasih kamu ini. Gitu. Itu namanya alman. Alman, mengungkit-ungkit apa yang telah dia berikan sebelum-sebelumnya dengan tanpa hak. Wal adza, menyakiti orang yang disedekai. Jadi memberikannya bukan dengan penuh keikhlasan, bukan dengan penuh cinta kasih, tapi dengan cara menyakiti. Hah, ambil sana. Hei, sana pergi sana. Nih, sudah kamu. Hei, sana. Gitu. Dengan cara-cara dan upaya-upaya yang menyakitkan hati. Al-adha. Galladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Diumpamakan seperti orang yang membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya karena riya, ingin dilihat oleh orang. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini perumpamaan untuk orang-orang kafir, sebab Allah mengatakan di akhir ayat, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang kafir. Ini sedekahnya orang kafir. Kalau sedekah riya, kepengin dapat sanjungan, dapat pujian, dilihat oleh orang supaya dikatakan dermawan dan segala macam, itu orang kafir. Dalam keadaan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Baik, Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan membatalkan sedekah kamu dengan alman wal adza, sebagaimana orang kafir itu. Orang kafir itu batal sedekahnya dikarenakan sedekahnya riya. Sudah riya, tidak punya iman kepada Allah dan hari akhir. Paham ya? Jadi memberikan tasybih, pengumpamaan terkait dengan orang-orang kafir. Sehingga dari sini diambil faedah ya ikhwan, sedekah dengan riya atau riya ketika sedekah itu merupakan akhlaknya orang kafir. Akhlaknya orang kafir. Nah, riya ketika sedekah atau sedekah dengan niat riya, kepingin dilihat orang lain, kepingin disanjung, kepingin dipuji dan segala macamnya, akhlaknya orang kafir. Akhlaknya orang kafir. Yang kedua, membatalkan sedekah tadi. Ya, riya, niatan riya ketika sedekah membatalkan sedekah tadi. Allah mengatakan di awal ayat, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Sehingga dari ayat ini ikhwan, yang membatalkan sedekah itu ada tiga di sini. Yang membatalkan sedekah ada tiga. Yang pertama alman, mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan sebelumnya. Yang kedua al adza, menyakiti orang yang dikasih sedekah. Yang ketiga riya. Yang ketiga adalah riya. Ini hal-hal yang membuat batal sedekahnya seseorang. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Perumpamaan sedekahnya orang-orang kafir yang riya itu. Allah mengatakan setelah itu, famathaluhu kamathali Shafwan. Maka perumpamaannya diumpamakan sebagaimana Shafwan. Shafwan itu batu yang licin. Al-Hajar al-Amlas, batu yang licin. Itu Shafwan artinya. Alaihi turab, batu yang licin tadi padanya ada debu. Fa'asobahu wabilun, lalu batu yang licin yang berdebu tadi ditimpa oleh wabil. Apa itu wabil? Kata Ikrimah, matorun syedid, ditimpa oleh hujan yang deras. Anggap ini meja saya ini Sufwan. sofa bukan meja ya kawan. Anggaplah meja ini adalah batu, batu yang licin, batu licin yang berdebu. Ternyata diguyur oleh hujan yang sangat deras. Fatarakahu solda. Famathaluhu kamathali Safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Maka akhirnya hujan tadi membiarkan batu itu solda, ay laisa 'alaihi syai. Akhirnya bersih, tidak ada debunya sama sekali. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak memiliki kemampuan atas apapun yang mereka upayakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang kafir. Itu perumpamaannya. Jadi kayak batu yang licin yang ada debunya, tiba-tiba datang hujan yang begitu deras, akhirnya batunya bersih, licin, sedikit pun enggak ada debunya. Sama kayak infaknya orang-orang kafir yang riya. Infaknya karena riya, kepengen dilihat orang lain, dipuji orang lain, enggak ada keikhlasan, enggak ada iman kepada Allah dan hari akhir, semacam itu. Bersedekah hilang. Tidak ada pahalanya sama sekali. Tidak ada pahalanya sama sekali. Sedekahnya sirna, batal, ditolak. Barakallahu fikum. Maaf, ikhwan. Nah, dari sini barakallahu fikum nampak jelas ketika Al-Imam Al-Bukhari mengatakan babur riya fi shadaqah, bab riya dalam shadaqah, dan membawakan ayat ini untuk menjelaskan kalau shadaqah itu dengan niatan riya, maka shadaqahnya batal. Maka shadaqahnya batal. Barakallahu fikum. Faham belum? Ada mafhumun barakallahu fiik. Baik. Amalan sedekah. Amal-amal sedekah adalah amalan yang bisa dipilah-pilah. Namanya amalun yakbalu at-tajzi'ah. Sedekah itu sebuah amal yang bisa dipilah-pilah, masing-masing berdiri sendiri. Tayyib, maka ketika ada riya padanya, ketika dimasuki oleh yang namanya riya, maka sedekah yang mengandung unsur riya batal. Sementara sedekah yang tidak ada unsur riya, dia ikhlas, maka diterima. Paham ya? Dikarenakan dia sendiri-sendiri. Misal ada seseorang, masya Allah, tadi maghrib berinfak, bersedekah dalam bentuk nasi bungkus untuk 5 orang santri buka puasa. Lillahi ta'ala. Leng, masya Allah. Tidak ada riya sama sekali, tidak ada sum'ah sama sekali. Maka dikatakan makbulah, diterima insyaallah ta'ala. Masya Allah. Setelah itu, banyak sekali ya santrinya ini kok pada belum makan ini. Sedekah lagi yang kedua kalinya, sedekah nasi bungkus sejumlah 15 bungkus untuk para santri yang belum makan malam. Masya Allah, ikhlas dia. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Apa hukumnya ya, Fon? Hukumnya makbulah. Sedekah yang pertama, terima. Yang kedua, terima. Insya Allah dikarenakan tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Ba'dal isya, masya Allah, para santri pada tanya-tanya, yang ngasih makan siapa ini? Yang ngasih makan siapa ini? Kok cuma 20 bungkus saja ini? Yang lainnya mana ini? Dengar kasak kusuk, rupanya dia tertarik ini. Wah, ini nampaknya para santri ini belum makan semua. Pesan dia, naskor. Apa naskor? Nasi goreng. Ada kamnya apa enggak usah? Nah, namanya naskor yam. Nasi goreng ayam. Kambingnya udah lewat. Pesan naskor yam 60 bungkus. 60 bungkus. Kali itu muncul riaknya supaya dilihat santri paling dermawan. Nah, supaya dikatakan santri paling dermawan, supaya dilihat orang lain, masya Allah, dia fulusnya banyak, dia begini, dia begitu. Ada niatan riak padanya. Apa hukumnya, ya, Pak? Hukumnya batilah. Sedekah dia batal. Yang sebelum-sebelumnya tidak berpengaruh. Yang pertama diterima, yang kedua diterima, dikarenakan masing-masing sedekah tadi dengan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jal. Sementara yang ketiga ditolak, batal, dikarenakan ada unsur riak padanya. Itu dikarenakan sedekah sebuah amal yang bisa dipilah-pilah. Yaqbalu tajzi'ah wa taqsim. Baiklah, barakallahu fikum. Lain halnya ketika sebuah amal yang tidak mungkin dipilah-pilah, satu kesatuan. Satu kesatuan. Ketika ada riak padanya, dicampuri oleh yang namanya riak, maka dilihat. Maka dilihat. Kalau dari mulai awal, kalau dari mulai awal amalnya sudah punya niatan riak, maka amal itu batal. Batilatun min asliha. Batil min aslih. Amal itu batal pada asasnya. Sebab dari mulai awal sudah niatnya riak. Faham ya, Pak? Ada orang melakukan sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Tayyib barakallahu fikum. Diulangi lagi. Terkait dengan masalah amalan-amalan yang tidak bisa dipilah-pilah. Artinya sebuah amal yang merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan. Kalau dari mulai awal beramal, niatnya sudah riak, dia beramal dengan niat riak, maka amal tersebut dinyatakan batal, tidak sah. Ada orang mengerjakan sholat tahiyatul masjid, niatnya sudah riak, sudah sum'ah dari mulai awal, maka dinyatakan batal. Sholat tersebut dikatakan batal. Apabila seseorang insan semua amalnya itu didasari oleh riak dari mulai asas awalnya, maka dia dikatakan musyrik. Barakallahu fikum. Batal semua amal-amal yang ada. Okey? Tayyib. Hadza mafhum. Yang kedua, dia di awal amalnya ikhlas. Salat tahiyatul masjid ikhlas lillahi tabaraka wa taala. Di tengah-tengah amal muncul riya. Muncul sum'ah. Disebutkan oleh para ulama, kalau kemudian dia membiarkan amal tadi dengan riaknya, membiarkan riaknya, tidak dia tahan, tidak dia tepis, dibiarkan terus riak, maka dikatakan batal juga amalnya. Batal juga amalnya. Tetapi kalau dia tepis, muncul riak, ditepis, muncul riak, ditepis, berusaha dia hilangkan, dia perjuangkan untuk semoga tidak ada riak dan segala macamnya, sampai akhir amal, maka dinyatakan sah amalannya. Faham ya? Dikarenakan dia menepisnya. Keadaan yang berikutnya, dia sudah beramal dari mulai awal sampai akhir ikhlas lillahi ta'ala. Selesai. Selesai ya. Selesai. Tiba-tiba muncul rasa bahagia, muncul rasa senang. Ada orang lain yang menyanjungnya, senang dia. Ada orang lain yang memujinya, senang dia. Dipuji sama orang tuanya, dipuji oleh gurunya, dipuji oleh teman-temannya, senang dia. Masya Allah, Masya Allah. Berbunga-bunga hatinya. Barakallahu fikum. Ini qul inna a'udzubikumullah dikatakan oleh para ulama tidak membatalkan amalnya tadi. Itu merupakan kabar gembira yang disegerakan untuk seorang mukmin. Tilka bushra ajil lil mukmin. Kabar gembira yang disegerakan untuk seorang mukmin. Tidak ada masalah. Selama tidak ada unsur al-man wal adha. Selama tidak ada unsur al-man wal adha. Ketika sudah beramal, selesai beramal, ternyata muncul al-man wal adha, maka dikatakan batal juga amalnya. Allah mengatakan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Itu secara global perincian yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah kasus amal kemasukan riya. Dirinci sesuai dengan perincian-perincian yang disebutkan di atas. Barakallahu fikum. Hadza kafi. Jadi yang antum hafalkan cuma bab dan penggalan ayat dan tafsir salaf padanya. Ya, enteng kan? Ya, barakallahu fikum. Na'am ya ikhwan. Tahawiyah apa? Tanya jawab. Tanya jawab, ya khair insyaallah. Jawabannya antum nyantol di hati. Sementara cukup dengan Sahih Bukhari. Bagaimana pendapat antum mengenai kitab Nailul Autar karya Al-Imam Syaukani? Apakah termasuk kitab yang mu'tamad yang dijadikan pegangan dalam masalah fikih? Naam. Itu salah satu daripada kitab fikih yang dipuji oleh para ulama kita. Dikarenakan itu kitab adalah syarah hadis dari kitab Muntaqal Akhbar karya Al-Majid Ibn Taimiyah, kumpulan hadis yang berbicara masalah fikih, kemudian disyarah oleh Syaukani rahimahullah. Dan beliau termasuk ulama Yaman yang tidak terikat dengan madhab apapun. Ini kitab yang paling disukai oleh para ulama semacam Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan beliau banyak menukil syarahnya dari kitab Fathul Bari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Tabtayib. Al-Imam Syaukani memiliki 4 kitab fikih. Yang pertama Ad-Darari Al-Mudhiyah. Ad-Darari Al-Mudhiyah syarah Ad-Durr Al-Bahiyah. Ini menggunakan matan-matan fikih. Durr Al-Bahiyah karya beliau matan, beliau syarah dengan syarah yang ringkas menjadi Ad-Darari Al-Mudhiyah. Yang kedua Nail Autar syarah Muntaqal Akhbar. Yang ketiga Wablul Ghamam. Wablul Ghamam. Dan yang paling terakhir dari karya beliau terkait dengan fiqih ialah As-Sayrul Jarar Al-Mutadaffiq ala Hadaiqil Azhar. Barakallahu fikum. Kalau Ad-Darr Al-Mudhiyah 2 jilid dengan tahqiq. Nailul Autar 4 jilid cetakan lama, cetakan yang baru berjilid-jilid. 4 jilid 8 juz Nailul Autar. Wablul Ghamam 2 jilid. As-Sayrul Jarar itu 2 jilid tebal, 4 juz. Barakallahu fikum. Naam. Harus punya dua-duanya, harus punya empat-empatnya. Barakallahu fikum. Naam. Kalau antum tidak punya empat-empatnya, ya paling enggak antum pilih Nailul Autar. Kalau kepingin tahu pendapat Asy-Syaukani yang paling terakhir, antum lihat dalam kitab As-Sayrul Jarar, As-Sayrul Jarar Al-Mutadaffiq ala Hadaiqil Azhar. Bagus ya. Kalau di Yaman yang dikaji ialah Ad-Darari Al-Mudhiyah yang pakai matan-matan itu dikaji dari awal sampai akhir dihatamkan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.